Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pemirsa, pendengar dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini bisa kumpul kembali di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. Insyaallah yang sedang sakit, baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir, dimanapun berada, berkat majlis ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaallah yang sehat dijaga sehatnya, awet langgeng selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mukaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Kita kemarin sampai pada kalimat wa mulazamatil itti'adhi wal itikar wa wafaqahum lidda'bi fi ta'atih wa ta'ahub lidaril qarar. Kita kemarin bahas bab taufik ya. Ya, taufik, masih ingat tentang taufik? Apa itu taufik? Kemampuan untuk melakukan ketaatan. Kemampuan untuk melakukan ketaatan ini namanya taufik. Jadi kalau ada Pak Taufik itu bapak yang orang tuanya ngasih nama, semoga orang yang dikasih nama ini bisa punya kemampuan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taufik. Nah, yang jadi masalah taufik ini yang punya Allah dan kita semua juga miliknya Allah. Kalau bapak bisa taat, ibu bisa taat, saya bisa taat, itu murni yang ngasih adalah Allah. Kita bisa sholat, itu yang ngasih juga Allah. Kita bisa baca Al-Quran, itu yang ngasih juga Allah. Kalau ada yang bisa hafal Al-Quran, itu yang ngasih juga Allah. Taufik. Nah, taufik ini aziz. Taufik itu adalah karunia yang sangat berharga dan sifatnya tidak mudah. Ya, sangat berharga dan tidak mudah. Buktinya banyak orang yang punya ilmu tapi sedikit taufiknya. Ngapunten, boleh nanya, kalau ketemu orang lain sunnahnya mesem atau merengut? Mesem. Nah, tapi kita ngamalkan ketemu orang lain ini mesem, milih-milih atau semua orang kita kasih senyum? Milih-milih. Nah, ini berarti belum dapat taufik bab mesem. Jadi taufik untuk ilmu mesem belum dapat, ya belum dapat. Kalau dapat taufik tentang ilmu senyum, maka kita akan tebarkan senyum ini kepada siapapun sesuai yang dianjurkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang kedua, salat duha. Kita tahu ilmunya enggak? Tahu. Minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Waktunya kapan? Waktu sholat duha ketika matahari terbit naik seujung tombak. Lah, naik seujung tombak itu bahasa zaman dulu. Bahasa zaman dahulu. Dahulu belum ada jam. Dan dahulu orangnya pinter membaca pergerakan matahari. Kalau sekarang pakai jam. Lah, jamnya jam berapa? Tergantung wilayah dan daerah masing-masing. Lah, biar tahu bagaimana, lihat jadwal sholat lengkap. Di situ udah ada jadwal sholat duha, bukan isyrok. Isyrok itu terbitnya matahari. Di waktu terbitnya matahari kita belum boleh sunnah. Sholat sunnah isyrok juga belum boleh. Sholat sunnah apapun belum boleh. Cuman tanda bahwasannya matahari terbit, berarti waktu subuh sudah habis. Siapa yang kebangun kesiangan, berarti sholatnya sholat qadha, bayar sholat subuh yang tadi di waktu subuh belum dikerjakan. Lah, kapan sholat sunnah isyrok? Di awal waktu duha. Jadwalnya di jadwal sholat adalah waktu duha. Tergantung harinya, tanggalnya, dan bulannya. Jadwalnya beda-beda. Awalnya lihat jadwal. Kalau mau aman di Indonesia, insyaallah jam 7 itu di waktu Jawa ya, di Pulau Jawa. Bisa dipastikan kalau jam 7 itu udah masuk waktu sholat duha. Tapi pasnya yang awal jam berapa? Lihat jadwal masing-masing. Akhirnya sholat duha kapan? Akhirnya sholat duha ketika matahari tepat berada di tengah kepala. Itu tidak boleh sholat duha. Ketika manusia tidak ada bayangannya lagi, tidak boleh sholat duha. Sebelum itu boleh. Nah, misal azan duhur jam 12. Sholat duha jam 11:30 boleh. Jam 12 kurang seperempat boleh. Jam 11 boleh. Waktu utamanya kapan? Ya yang terakhir, sepertiga akhir, jam 9, jam 10. Itu waktu yang paling utama untuk sholat duha. Ilmunya sholat duha kita sudah tahu. Mengamalkannya sudah belum? Tanda tanya. Nah kalau belum mengamalkan berarti ilmunya sudah dapat, taufiknya belum dapat. Nah kira-kira berarti yang mahal mana nih? Ilmunya atau taufiknya? Dua-dua. Ya, kadang orang dapat taufik untuk amal, ilmunya enggak dapat. Sholat duha jam 5:30, padahal matahari terbitnya jam 6. Repot enggak repot? Ya. Jadi ilmu harus, taufik juga suatu kemestian. Tanpa taufik manusia enggak bisa amal. Makanya Pak Taufik ini harganya mahal. Dicari orang di mana-mana. Karena itu ada doa yang bunyinya Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alaih wa fiqna lil khair wa a'inna 'alaih. Jenengan sudah hafal semua kan? Sudah. Belum? Belum. Kalau ngapalkan bareng-bareng kira-kira hafal atau enggak hafal? Dijamin enggak hafal. Kenapa dijamin enggak hafal? Kepalanya udah penuh macam-macam ya kan? Di samping itu juga maksiat kita bertumpuk-tumpuk. Nah, terus enaknya bagaimana? Dikasih catatan enggak? Kasih. Kapan? Sekarang. Jangan sekarang, enggak mungkin. Nanti kita bagikan Jumat yang akan datang insya Allah. Doa minta taufik. Bunyinya Allahumma. Kalau ada orang nanya, doa ini buatan siapa? Buatan ulama, bukan buatannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, buatan ulama. Ada sumbernya, doa ini bid'ah. Ya, doa ini bid'ah. Yang nyusun ulama. Tapi kalau ada orang berdoa dibilang bid'ah, berarti yang ngomong itu ya rada aneh. Maksud orang baca doa bid'ah, itu yang ngomong rada aneh. Sebab doa itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ada orang baca doa, doanya apapun selama itu minta kebaikan dan tidak minta keburukan untuk orang lain, itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bunyi doanya Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair. Duhai Allah yang telah memberikan taufik, kemampuan untuk taat kepada orang baik untuk berbuat kebaikan, waffiqna lil khair wa a'inna 'alaih. Allahumma ya man waffaqa 'alal khairil khair wa a'anahum 'alaih, dan membantu mereka untuk taat, waffiqna lil khair wa a'inna 'alaih. Beri kami taufik untuk taat dan beri kami pertolongan untuk melakukan ketaatan tersebut. Insyaallah doa ini Jumat depan kita bagikan. Kemudian jenengan nanti perbanyak fotokopi, jumkan kepada semua orang. Biar yang dapat taufik semakin banyak. Setuju? Nah ini kalau kita bahas bab taufik ini gak ada rampungnya nanti. Ya. Wafakuhum lidda'bi fi ta'atih wa ta'ahub lidda'il qarar. Kemarin udah kita jelaskan bahwasanya hidup ini kan cuma perjalanan menuju kematian. Betul? Dari qarar, negeri yang tidak akan kita pindah-pindah lagi, hanyalah di akhirat. Surga itu gak akan pindah. Itu negeri yang kita tuju. Kalau dunia ini pindah-pindah. Sebentar di dunia pindah kubur. Tapi kalau udah nanti di alam surga, tidak ada pindahlah lagi dari qarar. Nah dari qarar itu yang ada di alam kubur sana, apa yang kita peroleh tergantung yang kita kirim dari sini. Yang kita kirim ke sini akan nada di sana. Kalau di sini gak pernah ngirim, ya di sana insya Allah gak ada. Pengen surga dengan istana yang tinggi, ngirimnya dari Indonesia. Kalau Anda tinggal di Indonesia, pas ada di Indonesia, kirim, saya pengen istana. Bagi seorang ayah, atau seorang bapak, atau seorang ibu, atau seorang tante, punya ponakan kok belum nikah-nikah. Dicarikan jodohnya, ketemu sehingga menikah. Ini berarti lagi ngirim rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah. Kemudian taman, tamannya yang ngirimnya dari sekarang. Kalau sekarang kita enggak ngirim taman, ya di sana enggak punya taman. Lah tamannya apa? Zikir. Zikrullah itu akan jadi taman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tamannya apalagi? Ya ini, majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman surga, mampirlah. Ngapunten. Saya rada kecepetan ya. Iya, Bu. Enggak, sudah biasa ya. Ya alhamdulillah. Yang belum biasa mungkin rodok cepat ngomong saya. Tapi kalau yang udah biasa, sudah ya memang beginilah Nawfal bin Muhammad al-Idrus, ngomongnya rodok kemburduk gitu, cepat begitu. Kita kirim dari sini, duduk-duduk tiap Jumat di sini, Rebo, di Habib Syekh atau di majelis-majelis yang lain. Duduknya kita itu ngirim, ngirim taman kita sendiri di surga sana, surga sana. Lah ini namanya orang ta'ahub lidaril qarar, sudah siap-siap untuk pindah ke sana. Nah jenengan sudah siap-siap untuk pindah, dipindah sekarang siap boten? Tahu Bu, ada pemberitahuan, maaf Anda akan digusur. Ada pemberitahuan, maaf Anda akan digusur. Disuruh siap-siap. Ngasih taunya ini sudah sejak pindah ke tempat itu, pindah ke tempat itu dikasih tahu, di sini Anda akan digusur. Waktu pelaksanaan penggusuran terserah panitia atau tim penggusuran. Kinten-kinten jenengan cepat-cepat tempat baru ndak? Siap-siap kan? Nah, siap-siap. Biasanya orang yang udah manggon di satu tempat walaupun sudah siap-siap digusur tiba-tiba, rela atau ngeyel? Ngeyel kan? Ngeyel. Kenapa ngeyel? Kadung tresno, sudah terlanjur jatuh cinta sama tempat di mana dia tinggal sehingga digusur tidak mau. Lah kalau perkaranya digusur dari tanah enggak mau, itu masih enak. Lah kalau digusur dari dunia enggak mau, semakin ngeyel semakin sakit. Semakin ngeyel, semakin sakit. Lah yang diayeli malaikat Israel. Jenengan lihat kalau ada penggusuran paksa itu, tim yang ditunjuk pemerintah karena udah diajak dialog baik-baik, kemudian yang diajak dialog ngeyel gitu kan, melanggar aturan ngeyel. Biasanya kan ada penggusuran paksa. Yang paksa itu rodok keras atau enggak keras? Rodok keras kan ya. Kadang mungkin keras gitu ya. Terpaksa dilakukan. Itu baru petugas. Nah kalau petugasnya Allah Subhanahu wa taala, ngadepi hambanya Allah digusur dari dunia, suruh pindah alam kubur, ngeyel, moh. Kira-kira tuh malaikat Israel dibilang moh itu mesem atau merengut? Ya sudah ya, kinten-kinten merengut, kemudian waretnya itu dengan penuh kekuatan dan kasarnya luar biasa, sehingga yang dicabut tadi, yang digusur, sakitnya luar biasa. Lain halnya orang yang udah siap-siap. Malaikat Israel ini belum sampai dalam rumah, baru di pintu sudah mengatakan, "Sendika dawuh malaikat. Pun siap kula, silakan. Mau digusur silakan digusur." Lah wong digusurnya dipindah ke surga masa enggak mau? Ya, digusurnya dipindah ke surga masa enggak mau? Wong ninggalkan tempat yang enggak enak, tempat kumuh. Dunia ini tempat kumuh. Ad-dunya ad-dani, dunia yang kotor. Dunia ini tempat yang kumuh. Kalau enggak percaya, semua kotoran kita buang tuh ke dunia. Enggak ada kotoran dibuang ke langit, ada. Kotoran dibuangnya ke dunia, ke bawah, dibuang ke bawah ini tempat yang kotor. Nah, dari tempat yang kotor disuruh pindah ke tempat yang bersih, ke surganya Allah taala. Mestinya senang atau enggak senang? Senang. Lah orang-orang soleh itu begitu, siap-siap setiap saat untuk pindah ke sana. Lah kalau kita enggak, tiap saat ngomong ojo pindah. Betul tuh, betul. Kalau orang soleh tiap saat siap-siap untuk pindah, kalau kita tiap saat siap-siap jangan segera pindah. Benar atau benar? Berarti benernya kita ini benar atau salah? Loh, benar tapi salah. Kalau orang-orang soleh siap-siap terus untuk pindah ke sana. Wa ta'habul daril qarar wal hadzar mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar wal muhafadzati ala dzalika ma taghayyuril ahwali wal atwar. Nah, orang-orang yang dipilih Allah tadi, ini kita kan masih bahas manistofahu, orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka itu selain siap-siap pindah ke alam yang sana, mereka juga selalu waspada jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat Allah murka. Akhirnya Allah meletakkan orang ini ke negeri kehancuran, yaitu neraka. Hati-hati, waspada, jangan sampai Allah marah. Nah, lah kalau kita jujur saja, itu sudah jadi bagian dari hidup kita atau kalau pas eling saja? Hati-hati, jangan sampai buat Allah marah, ini udah jadi bagian dari hidup kita atau pas eling saja? Coba diingat-ingat, bangun tidur mikir enggak, jangan sampai Allah marah sama saya, jangan sampai Allah marah saya, terus ngucap alhamdulillah biar Allah senang. Di hati ada perasaan begitu loh, jangan sampai Allah marah, jangan sampai Allah marah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau kena musibah itu mesti senang. Aneh tuh. Kita kalau kena musibah senang atau senep? Senep. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kalau kena musibah, beliau mengatakan, setiap kali saya kena musibah, saya dapat 4 nikmat di dalamnya. Satu musibah dapat 4 nikmat. Kalau kita satu musibah nyebut musibah yang lain. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itu kalau istilah kita. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, setiap kali saya diuji oleh Allah dengan sebuah musibah, saya temukan 4 nikmat di dalamnya. Pengen tahu 4 nikmat itu? Baca buku saya berikutnya. Insyaallah 4 nikmat itu akan saya bahas di buku saya yang baru mau saya tulis. Judulnya Syukur. Judulnya Syukur. Nanti akan kita bahas. Setiap orang kena musibah sebetulnya di situ ada nikmat. Di antara nikmatnya adalah musibah itu tidak terjadi pada agamaku. Tidak terjadi pada agamaku. Itu sebuah nikmat. Lah orang-orang yang soleh, mereka itu selalu hati-hati, jangan sampai buat Allah murka. Jangan sampai buat Allah murka. Mereka tidak mau masuk ke dalam neraka. Enggak pengin masuk neraka karena Allah enggak suka sama yang di neraka. Jadi yang mereka pikir cuman sukanya Allah. Allah suka atau tidak? Allah suka atau tidak? Kalau kita lain, yang kita pikir mertua saya suka atau tidak? Pasangan hidup saya suka atau tidak? Bos saya suka atau tidak? Teman saya suka atau tidak? Allah emangnya gua pikirin, kata orang tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini neraka yang ngomong begini. Ya kan, yang ngomong begini neraka kan? Allahnya enggak dipikir sama sekali. Tapi kalau orang lain, mohon maaf, ibu-ibu contohnya, jangan tersinggung ya, Bu ya. Ibu-ibu kalau berangkat jagong itu mesti mikir, wajah saya ini disukai orang apa enggak? Bedaknya celemotan atau enggak ini? Bengesnya pas atau enggak? Mikir atau enggak mikir, Bu? Mikirkan ditoto, jangan sampai orang lain menghina, orang lain mencela, orang lain tidak suka. Tapi ketika dandan tuh mikir enggak? Allah suka enggak? Ayo, Bu. Mikir enggak? Pas dandan dulu mikir enggak? Kira-kira Allah suka atau enggak? Mikir atau enggak mikir? Jenengan pakai benges 3 kilo, kira-kira Allah suka atau enggak suka? Jenengan pakai bulu mata ditambah-tambahi, kemudian alis dilancipkan, kemudian wah muka ini seperti golekan merah, biru, kuning, hijau ditaruh di muka semua ini, kira-kira Allah suka atau enggak suka? Allah enggak suka kan? Enggak suka. Terus kira-kira dipikir enggak sama ibu-ibu tadi? Enggak kan? Itu setan nih ngomong, emangnya gua pikirin. Penilaian Allah enggak dipikir. Lah orang yang enggak mikir penilaian Allah, Allah juga enggak mikir, plung langsung neraka. Kok jadi tegang kenapa, Bu? Bu, yang di atas di bawah tersinggung sama ucapan saya? Anda, kok enggak tersinggung toh, Bu? Mestinya jenengan tersinggung. Wong saya nawaitunya ben tersinggung kok ya. Nawaitunya nyindir biar tersinggung. Zaman sekarang ini orang dandan, penampilan baik itu wanita maupun pria, penampilan yang ditunjukkan kepada masyarakat, tidak pengen mereka itu enggak suka, pengennya masyarakat suka. Betul atau betul? Kemarin pilihan apa itu? Legislatif ya. Masya Allah, tidak ada fotonya caleg yang merengut, enggak ada, mesem semua. Betul atau betul? Tapi begitu enggak jadi, mungkin banyak yang merengut. Na'udzubillah min dzalik, saya dengar berita di televisi itu, ya Allah menungso kok kayak ngene. Ya, nyumbang buat masjid gagal, sumbangannya dijaluk meneh. Ada tak yang begitu? Ada. Ini kalau menurut saya orang begini ini orang yang sudah stres tingkat tinggi. Kenapa? Gagal dunia kok nambahi gagal akhirat. Kalau jadi caleg dunia gagal kan minimal jadi caleg akhirat kan begitu. Caleg akhirat kan bukan minimal, justru maksimal, yang terbaik. Lah ini udah gagal dunia, akhiratnya dicabut sekalian. Jadi gagal dunia plus gagal akhirat. Ini udah jatuh, bukan ketimpa tambah, sudah jatuh di pelindes tetum sisan. Sudah roto yang begitu. Fotonya caleg-caleg itu mesem, semua senyum semua. Kenapa? Tidak pengen dipandang enggak enak sama orang lain, betul enggak? Enggak pengen dipandang enggak enak sama masyarakat. Kalau dipandang enggak enak nanti tidak dipilih, kan seperti itu. Lah kita kepada Allah mbok mikirnya begitu. Allah ini mandang saya enak atau enggak enak ya? Allah suka enggak sama saya ya? Kira-kira Allah senang sama saya atau tidak ya? Nah itu yang selalu ada dalam benak, hati, pikiran orang-orang yang soleh. Mimma yuskhituh. Al-hadar mimma yuskhituh. Waspada terhadap segala hal yang bisa buat Allah murka. Monggo diunjuk. Udah minumnya kapan kalau sudah habis? Ya. Mimma yuskhituh. Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum. Kalau minumnya teh, tangan kanan baca bismillah, Allah senang. Betul. Nah kalau minumnya teh, tangan kiri enggak baca bismillah, Allah enggak senang. Nah kita mikir gitu, mau minum, mikirnya begitu. Apalagi minumnya pakai gelas, isinya bir, bacanya bismillah, Allah super enggak senang. Jangan dikira dengan bismillah, dalamnya bir, Allah senang. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bir ini. Ini na'udzubillah min dzalik. Boleh dikit cerita Pak? Saya masuk warung makan. Lah kok di situ ada bir? Ada bir dijual, minuman macam-macam lah. Ada sejumlah bir dijual. Oh, restoran gitu kan. Saya panggil tuh mbaknya sama Mas. Mbak, Mas, iya. Daftar menu, minta menunya. Oh iya, Pak. Makan ini. Saya minta birnya 2. 2 botol ya. Pakai baju takwa, kopiahan, birnya 2 botol. Duh, Pak, jangan, Pak. Mau saya kan belanja di sini, saya mau beli, saya mau minum, kok enggak boleh, kenapa? Loh, kalau Bapak jangan. Loh, kalau saya kena, kalau saya enggak boleh, kenapa? Haram, Pak, haram. Oh, jadi jualan bir, minum bir itu haram. Iya, buat saya haram ya. Lah kalau buat yang orang lain haram tuh halal. Ya haram, Pak. Lah kok doling nang apa? Paham maksud saya mau dakwah gitu, mau buka pikirannya. Artinya juali yang baju takwa ya haram, juali yang tidak baju takwa juga haram. Makanya jenengan kalau cari kerjaan ada warung, jenengan jadi pelayan, jualan bil, tinggal saja. Nanti saya enggak bisa makan, yang ngasih makan Allah, bukan itu yang punya warung. Daripada nyugi bir sama orang, yang nyugi sama yang mendem gitu, soalnya podo. Mungkin yang nyugi lu akeh, yang nambah sugi larah mendem deh. Paham? Ini yang kadang ada nanya sama saya, "Bib, saya di warung, di restoran ini, di situ saya kadang suruh nterken bir dan lain sebagainya, keluar dari warung yang seperti itu. Bib, nanti saya enggak bisa makan, yang ngasih makan Allah, bukan Novel bin Muhammad Ali terus. Bukan Habib Novel, bukan ustaz, bukan kiai, bukan masyarakat, yang ngasih makan adalah Allah, yang ngasih kerjaan adalah Allah. Kalau kita tinggalkan yang dimurkai Allah demi Allah, pasti kita diberi kemuliaan oleh Allah. Lah itu al-hadzar mimma yuskhitu. Meninggalkan hal-hal yang bisa membuat Allah murka kepada kita semua. Tentunya tingkat setiap manusia beda-beda. Ya, tingkat manusia yang satu dengan manusia yang lain beda-beda. Ada A, ada B, ada C, ada D. Tingkatannya beda-beda. Lah kita berjuang. Kalau sekarang kita levelnya masih rendah, ya naikkan. Jangan, walah itu kan tingkatan para wali. Kalau saya tingkatannya begini, ya segini saja. Lara munggah-munggah. Itu tingkatan para wali yang begitu-begitu para wali. Lah kamu pengennya jadi wali atau jadi gali? Jadi orang beriman atau preman? Tergantung kita. Kalau kita pengen jadi orang beriman, ya kita tingkatkan kualitas kita. Memang kita bukan tingkatan para wali, tapi kita pengen jadi wali. Ya kita usaha pelan-pelan, lama-lama bisa. Ngapunten ya Pak ya. Boleh nanya Pak? Saya kalau ngomong yang satu ini takut bapak-bapak marah tuh. Daripada nanti saya dimarahin bapak-bapak, ya Bu ya, minum teh dulu biar nanti kalau mereka marah saya udah siap dimarahin. Boleh ya? Bapak siap marah? Ya, coba di sini yang merokok angkat tangan. Di sini enggak ada. Oh ya. Betul, betul. Di sini enggak ada yang merokok ya. Coba kalau yang di luar kadang merokok coba angkat tangan. Di luar juga enggak ada. Oh ya. Sebentar, sebentar. Ya. Nanya. Merokok itu baik atau enggak baik? Enggak baik toh? Enggak baik. Jenengan tahu bahaya rokok? Yang merokok tahu bahaya rokok? Tahu. Lah kok masih ngerokok kenapa? Kadung kan? Apa? Gatok gitu ya, terkandung, terlanjur kecanduan sama rokok. Oke. Sedikit saya enggak bicara halal haram atau mubah atau makruh, enggak bicara itu ya. Bab rokok. Ini jane diomongke ya rapenak, tapi enggak diomongke juga enggak enak. Ibu-ibu setuju dengan saya, Bu? Kalau Bapak enggak ngerokok, Ibu senang. Apapun yang buat Ibu senang akan saya lakukan. Sebab diwangi ibu-ibu ini lebih aman timbang diwangi bapak-bapak. Sebab biasanya bapak-bapak itu takok bunisik, titik-titik takok buni gitu ya. Ngedol pitik takok buni. Ngedol wedus takok buni. Semua takok buni. Betul begitu, Bu? Luput ngaku lagi. Boleh saya lanjutkan? Merokok itu meracuni. Betul atau tidak betul? Saya nanya. Kalau ada orang sakit jantung, sakit jantung, terus jenengan ngerokok di sampingnya, jenengan bilang, saya udah kecanduan rokok, saya mati karena ngerokok, gak jadi masalah. Betul gitu kan? Sing penting lebih becik mati ngerokok ketimbang urip ora ngerokok. Ini kan perokok kan begitu itu. Iya, itu juga rada aneh. Lebih baik saya mati merokok daripada saya hidup tidak merokok. Ini kan semangat luar biasa. Ini perokok yang patut ditiru semangatnya. Semangatnya bukan ngerokoknya. Rokok dia. Di sampingnya ada orang sakit jantung sudah tinggal matinya. Tinggal matinya. Maksudnya jantungnya parahnya luar biasa. Tiga pembuluhnya sudah tersumbat 90%. Dia tinggal ketutup gitu mati gitu. Sebetulnya kalau enggak kena asap rokok, ini teori kedokteran ya, ajal semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kena asap rokok umurnya 5 tahun. Begitu kena asap rokok jenengan umurnya jadi seminggu. Saya mau nanya, kira-kira nanti di akhirat ditanya enggak? Terus mati? Yang di samping mati, yang rokok masih hidup, tapi yang di sampingnya mati. Mati gara-gara apa? Gara-gara asap rokok. Asap rokok siapa? Asap rokok yang merokok. Lah kira-kira nanti di akhirat ditanya enggak? Kamu sudah melakukan pembunuhan berencana. Malaikat, saya enggak pernah membunuh. Sudah banyak korban mati gara-gara ulahmu dan kamu lakukan secara berencana. Saya tidak pernah membunuh berencana. Menurutmu tidak berencana, menurut pemerintah RI berencana. Nah, kok bisa bagaimana? Merokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Pemerintah yang ngomong. Lah itu pemerintah udah ngomong rokok membunuhmu. Lah kok kamu tidak bunuh dirimu sendiri, juga bunuh orang lain. Kamu merokok di tempat umum, merokok depan anak, merokok depan istri, merokok di depan orang lain. Kamu secara tidak langsung berusaha membunuh orang-orang tersebut. Padahal udah dikasih tahu, merokok membunuhmu. Nah kinten-kinten di akhirat disoal begitu enggak? Silakan mikir. Bu, mikir. Mimma yuskhitu. Sesuatu ini yang mungkin enggak haram, mungkin enggak haram, tapi bisa menjadi haram karena imbas pada orang lain, ya kan? Contoh, nimbun beras boleh atau enggak boleh? Boleh, tapi kalau pas enggak ada beras, jenengan timbun beras sampai orang enggak bisa dapat beras, itu boleh atau haram? Haram. Kadang sesuatu itu bisa jadi haram karena berpengaruh pada orang lain, kan seperti itu. Lah, yang membuat Allah murka ini macam-macam. Nah, kita teliti dari diri kita sendiri apa saja yang paling pokok. Kalau ibu-ibu yang buat Allah murka, kalau ibu-ibu tidak taat pada suami. Betul ya, Pak ya? Ya, suami yang buat Allah murka kalau tidak memberikan nafkah, tidak menyayangi istri. Betul gitu kan? Orang tua yang buat Allah murka kalau tidak mendidik anak untuk taat kepada Allah. Anak yang buat Allah murka kalau dia tidak taat pada orang tua. Kan seperti itu, tinggal kita teliti. Lah orang-orang soleh setiap detik meneliti dirinya segala penjuru, jangan sampai ada yang bisa membuat Allah murka. Itu kira-kira zaman sekarang cari manusia seperti itu mudah atau susah? Susah ya? Susah. Kadang sholatnya bagus sama istrinya gak bagus. Betul? Kadang sholat puasanya bagus sama suaminya gak bagus. Ya kan? Kadang sama suami sama istri bagus, sholatnya bagus. Kemudian kalau dagang ngapusi terus. Ada gak orangnya di sini? Jangan ada. Kalau dagang ngapusi terus. Ini gak bagus semua. Yang buat Allah murka. Nah, orang-orang soleh bisa menjaga dirinya untuk selalu menjaga jangan sampai buat Allah murka. Ma'ata ghayuril ahwali wal atwar, dalam segala kondisi. Kadang ada orang kalau sehat bisa dia taat, kalau sakit enggak bisa taat. Ayo. Kalau sehat disuruh salat oke, begitu sakit malas salat. Taghayuril ahwal. Kadang belum jadi pejabat, masya Allah, saya tidak akan terima suap, saya tidak akan begini. Belum jadi pejabat, begitu jadi pejabat, lawang yang nyuap ngalor ngidul ngetan ngulon, suapannya besar. Taghayyuril ahwal, kondisi berubah. Bisa jadi dia tidak memikirkan lagi bagaimana pendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa enggak itu? Bisa. Lah kalau orang soleh enggak, kondisinya seperti apapun tetap bisa menjaga diri dari semua yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh dilanjutkan? Ini kalau motor di sini mukadimah enggak pernah selesai nanti ini. Ini udah berapa bulan kita baca mukadimah ya. Ahmaduhu ablagu hamdin wa azka wa asmaluhu wa anma wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Yang mati di sini. Coba ini apa namanya Mas Roni? Luar pakai diesel enggak? Genset enggak? Pakai genset ya. Iya. Ini kalau kipas anginnya dikurangi nanti panas. Udah pokoknya kalau mati nyalakan aja, nyalakan lagi aja gitu ya. Santai. Ini sudah 4400 listrik di sini, tapi nyatanya kok belum kuat. Berarti mintanya diberapakan ini? Tambah. Insyaallah nanti kalau bangunan baru kita pakai genset yang besar saja ya. Jadi kalau pas Jumat malam Sabtu pengajian pakai genset yang 11.000 watt atau berapa biar enggak pakai mati. Setuju? Setuju. Doakan ya. Kalau DP-nya kurang dikit, DP-nya kurang dikit nanti aja di akhir materi saya terangkan ya. Boleh dilanjutkan? Naam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratil mustaqim ad-da'i ila dinin qawim shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wasairis salihin. Setelah mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di awal alhamdulillah, kembali lagi Imam Nawawi ahmaduhu, muji Allah lagi. Di awal sudah alhamdulillah, ini ahmaduhu, muji Allah lagi. Memang kalimat tahmid, kalimat pujian itu adalah kalimat inti. Kalimat inti. Orang hidup itu intinya sebetulnya disuruh syukur. Orang hidup itu intinya disuruh syukur. Kalau hidup sudah bisa syukur, ketemu syukurnya, maka enggak bingung dengan sabar. Sabar itu kan kalau enggak enak. Betul? Enggak enak kita sabar. Ibu pernah melahirkan, Bu? Yang pernah. Sakit atau enggak sakit? Sakit, sabar mboten? Sabar, kesakitan tapi rasa sakit itu ditahan, itu namanya sabar. Pernah kita sakit harus disuntik dokter ya? Demi sembuh, demi sehat, maka kita disuntik, kita sabar. Nah kalau orang yang tingkatannya lebih tinggi, udah bisa nemu syukur. Kalau nemu syukur walaupun dia disuntik gak mikir sakit, yang dipikir itu setelah disuntik. Yang dirasakan apa yang terjadi setelah disuntik. Setelah disuntik, oh saya sembuh. Maka dia mikir, silahkan segera disuntik. Sakitnya tidak terasa karena ingat, habis ini saya sembuh. Kalau semalam saya ceramah di Karanganyar, saya kasih ilustrasi begini. Bapak, saya mau nanya, ada orang buta, tunanetra. Terus di ngapunten ya, pakai bahasa Jawa ya, biar rodok mantep ya. Pakai bahasa Indonesia kurang mantep. Diidoni matanya. Matanya diidoni. Duh. Kalau ada orang diidoni matanya, marah atau enggak marah? Marah. Jijik atau enggak jijik? Tapi begitu diidoni, duh, terus bisa melek. Gara-gara diludahin, mohon maaf para pemirsa, diidoni itu diludahi. Ada orang buta diludahi, duh, oleh seseorang. Menjijikkan, tapi karena diludahi dia bisa melek, bisa lihat, butanya hilang. Saya mau nanya, dia marah atau terima kasih? Didoni loh ini. Didoni, yang idoni ini ludahnya menjijikkan, tapi didoni, buh, sembuh. Saya mau nanya, diludahi matanya jadi bisa melek, butanya hilang jadi normal, seneng atau marah? Seneng. Kok bisa seneng, kenapa? Soalnya melek. Pernah enggak dia ingat-ingat sama ludah yang menjijikkan itu? Enggak ingat sama ludahnya. Lah orang yang meludahin kira-kira tangannya dicium enggak? Dicium. Terus ngucap apa? Oh, terima kasih berkat itunanmu. Berkat ludahmu aku sembuh, betul? Nah kalau ada orang ngidoni bisa sembuh itu bahkan terima kasih dengan ludahnya. Ini orang normal atau gila? Orang normal kan ya? Normal. Tapi sikapnya ini sebetulnya kan gak normal loh. Gak normalnya bagaimana? Lah wong diidoni kok tambah seneng, sengidoni tambah dirangkul, matur suwun kayak hadiah. Aneh atau gak aneh? Aneh. Diludahi, yang ludahin bukan dimarah, yang ludahin justru disukai, yang ludahin diucapkan terima kasih, dipeluk, dicium, bahkan dikasih hadiah. Kenapa? Karena ludah bertuah. Ludahnya bisa menyembuhkan yang tidak melihat jadi melihat. Nah, ketika akan diludahi, ini dikasih tahu nih. Ini kamu pengin sembuh dari butamu, kamu diludahin dulu. Ketika akan diludahin enggak mikir, gila nih apa ora ya? Enggak mikir. Betul kan? Yang dipikir apa? Sembuh, waras, waras, iso melek, waras. Mau diludahin kek, mau diapain, enggak jadi masalah. Betul. Nah, kalau diludahin manusia bisa sembuh, kita bisa seneng. Nah, kalau kita sama Allah ditekak-tekuk, kok gersulo wae. Sama Allah ini kita ditekak-tekuk macam-macam, kok enggak syukur tambah gersulo, tambah keluh kesah. Ini sebetulnya kita kurang ajar atau enggak kurang ajar? Misal ada orang diludahin, duh melek, terus yang ludahin begitu buka mata parani jua terus kurang ajar gitu. Saya mau nanya, orang yang seperti ini kira-kira dikeroyok enggak sama orang lain? Kamu tidak terima kasih, dia yang menyembuhkan kamu dengan berkat ludahnya kamu sembuh. Kan begitu. Nah, Allah Ta'ala ngasih kita yang enggak enak itu mirip ludah tadi loh. Mungkin zahirnya enggak enak, zahirnya enggak enak, tapi hasil setelah kena ludah tadi jadinya enak. Nah, hidup itu suruh syukur. Dan syukur itu akan enak kalau kita udah ketemu syukurnya, kita enggak akan lihat. Ketemu meleknya, enggak lihat lu ludahnya. Paham atau enggak paham nih? Paham. Ketemu meleknya, enggak akan lihat ludahnya, betul? Nah, ketemu syukurnya, enggak akan lihat musibahnya. Ketemu syukurnya, enggak akan lihat ujiannya. Nah, selama ini kita ruwet mikiri ujiannya, enggak lihat hasil setelah ujian itu. Makanya tambah ruwet, tambah mumet, tambah sumpek, tambah enggak enak hidupnya. Betul atau betul? Makanya diajari Al-Fatihah, basmalah, setelah basmalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kan begitu. Sampai suratul Fatihah juga disebut suratul hamd. Surat syukur, surat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang masuk surga pertama kali melangkahkan kaki ucapannya juga alhamdulillah. Bangun tidur terucap pertama kali alhamdulillah. Kita disuruh syukur. Hidup ini cuma syukur begitu. Makanya diingatkan terus ahmaduhu ablaghu hamdin wa azka. Aku puji Allah dengan ucapan syukur yang paling sempurna dan paling suci untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang kita hidup, kita ini benar-benar terima kasih sama Allah berapa kali? Nah, coba diiling-iling. Diingat-ingat. Saking enggak pernahnya terima kasih sampai bingung ping piro ya. Bukan karena banyaknya, lo mungkin kita sering alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Habis salat 33 kali. Lisannya udah ngucap syukur, tapi terima kasih betulan dari hati ini sepanjang hidup kita berapa kali? Terima kasih ya Allah, aku diberi suami yang begitu meskipun galak jelek ya Allah. Bu, punya suami galak jelek, enak atau enggak enak? Loh Pak, saya nanya, jadi janda enak atau enggak enak? Loh Pak, jadi janda enggak enak, punya suami galak jelek juga enggak? Gak enak. Terus maunya bagaimana? Suaminya gak galak, suaminya gak jelek dan tidak jadi janda. Gitu bu. Ya, kata yang jadi janda, alhamdulillah aku jadi janda. Yang jadi janda, alhamdulillah aku jadi janda. Kesempatan menikah dengan yang lebih baik terbuka peluang saat ini juga. Buat yang janda mikirnya gitu jadi seneng gitu kan? Coba kalau janda mikirnya, aku hidup sendiri, tak ada yang menemani aku, siapa yang membela aku? Stres, cepat nyusul nanti. Kan begitu. Nah ini punya suami, suaminya jelek, suaminya galak. Suaminya jelek, suaminya galak. Itu syukurnya kalau udah ketemu enak. Loh kenapa? semakin galak suami saya, semakin kuat sabar saya, semakin kuat saya melayani, semakin besar pahala saya. Yen wong duwe bojo, bojone apian, terus sing wedok nglayani, ganjarane yo apik tapi biasa-biasa saja. Kalau ditimbang krusnya, istri yang punya suami ganteng-ganteng menyenangkan, tampan menyenangkan, apian, terus istri ini melayani dengan baik, itu pahala. Tapi kalau dibandingkan dengan seorang istri punya suami, suaminya jelek, kasar, galak, gak ada perhatian, si istri tetap melayani, si istri tetap memberikan yang terbaik untuk suami tersebut, maka ganjaran istri yang nomor dua ini, wus, melangit, melebihi yang pertama. Enak atau gak enak? Enak. Kalau udah ketemu syukurnya tadi, maka yang ketoknya gak enak jadi enak. Nah kalau ibu-ibu mikirnya udah begitu atau gak begitu? Belas. Bojoku galak, muselek, galak sisan. Yang dipikirkan kesana. Pernah ada teman kita dari Indonesia berangkat ke Hadramut, kemudian berguru kepada Habib Umar bin Salim bin Hafid, terus ngeluh. Saya tinggal di Indonesia ini gak enak, gak seperti di Hadramut. Di Hadramut perempuan tuh pakai cadar, keluar dari perempuan itu susah, yang ketemu orang laki, ya kan? Kelihatannya laki semua, jadi mata ini tidak lihat perempuan, mata ini terlindungi, tidak maksiat. Enak di sini nih, yang ada ketemu orang laki, gak lihat aurat. Tapi baru masuk Indonesia, pramugarinya aja udah telanjang. Maksudnya telanjang menurut Islam begitu kan, aurat terbuka, yang harus ditutup tetap dibuka. Kadang ketemu pramugari yang pakaiannya panjang tapi ya belah sebelah, disinggrek begitu kan. Kesian kan kondisinya, enggak tahu halal, enggak tahu haram, mungkin seperti itu. Masuk Indonesia, saya pulang ketemu orang-orang yang pakaiannya enggak karuan. Haram dosa saya. Bagaimana hidup di negara yang seperti ini? Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bersyukurlah kepada Allah. Saya tidak menemukan tempat seperti Indonesia. Di Hadramut mau cari pahala menundukkan pandangan mata itu enggak dapat. Lho kenapa? Lho wong dangak karo nunduk padha wae, sing ketok wong lanang. Jadi katanya kalau orang menundukkan pandangan itu kan dikasih tiga hal. Dikasih tiga hal. Salah satunya manisnya iman di dalam hati. Padahal rasa manisnya iman itu kan nyarinya enggak gampang toh. Lah ini di Hadramut mau praktek menundukkan pandangan kira ketemu. Soalnya enggak ketemu wong ya tutupan brukut gitu kan? Ketemu laki orang laki, cari perempuan tuh susah. Lah di Indonesia turah-turah perempuan yang buka aurat kan gampang, tinggal kamu tundukkan pandangan. Semakin kamu sering tundukkan pandangan, semakin ganjaranmu mengalahkan yang di sana-sana itu. Makanya syukuri kamu tinggal di Indonesia. Di situ banyak peluang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lo cara lihatnya begini. Gimana? Jadi bersyukur enggak tinggal di Indonesia? Bersyukur kepada siapa ini? Terima kasih kepada yang buka aurat. Ya enggak, bukan terima kasih pada yang buka aurat. Kalau kita dikondisikan pada negara yang kita cintai masih seperti ini, NKRI yang kita cintai masih seperti ini, ya kita jangan menghina negara ini, jangan mencelanya. Justru kita katakan semoga semua dapat hidayah. Sekarang ini jadi lahan saya untuk meningkatkan kualitas iman saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Angel loh. Nyawang wong wedok ora nyawang ki angel. Betul enggak, Pak? Lah wong sing elek wis disayang, apa disawang, apa meneh sing ayu? Ayo betul Pak. Lalu yang jelek aja dilihat, apalagi yang cantik. Ya Bu ya. Ibu kalau keluar sama Bapak, Bapak menundukkan pandangan atau noleh-noleh Bu? Itu suami jenengan. Loh iya. Udah maklum ya Bu ya. Memang kondisinya seperti ini. Nah kita kalau sudah ketemu syukurnya, semua jadi enak. Makanya pesan dalam berbagai kitab itu diawali dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, untuk ngajari kita biar bisa hidup syukur. Hidup tidak ada dalam keadaan ngeluh. Terakhir, saya mau kasih tanya jawab nanti ya. Ini 1 jam kita gunakan untuk materi. Terakhir kita tanya jawab. Mau tanya jawab? Ini kok maunya kok pelan sekali. Ibu-ibu gak usah nanya ya. Mau nanya Bu. Saya mau kasih bocoran ya Pak ya. Saya itu kalau ditanya di SMS atau di WA atau di LINE atau di Facebook atau di apa namanya BlackBerry Messenger, pertanyaan itu macam-macam. bentuknya pertanyaan itu dari yang biasa sampai yang super aneh. Ya. Misal ada orang nanya yang sederhana begini, yang pertanyaan yang sederhana. Ini pertanyaan dari Hongkong, sederhana. Saya pembantu di Hongkong. Tiap hari harus masakkan babi. Gimana hukumnya? Ayo, coba kalian jawab. Masakkan orang kafir ya, orang kafir babi. Itu kan tangannya kena babi najis loh. Najisnya mughalathah. Terus cara menyucikannya bagaimana? Mungkin kita jawabnya gampang. Oh, gampang. Cuci dengan air 7 kali, salah satunya pakai apa? Pasir. Yang jadi masalah di Hong Kong cari pasir susah. Lah kenapa? Semua jalan di aspal. Cari pasir itu susah. Ini kan perlu disampaikan kan cara-caranya, ya pakai kaos tangan, plastik dan lain sebagainya. Yang redok sederhana lagi, pertanyaan sederhana lagi. Ustadz mau nanya, ya kalau gelegean itu wudunya batal atau tidak? Masa gelegean takkan wudu batal apa lagi ya? Emangnya kalau gelegean tuh mungkin dianggapnya kalau kentut tuh dari belakang, kalau gelegean dari depan gitu ya. Jadi gelegean termasuk al kentutu gitu. Ya enggak toh ya. Kalau bersendawa ya bersendawa, kalau buang gas itu buang gas itu dua hal yang berbeda, sederhana. Tapi itu kan ternyata buat tanda tanya masyarakat. Mau contoh soal lagi? Anjenengan yang ngarang soal aja dari sekarang, nanti saya buka tanya jawab. Setuju? Ya. Terakhir masalah sebelah. Ya, mau saya jelaskan masalah sebelah. Alhamdulillah sampai hari ini mobil saya yang putih itu juga sudah enggak ada ya. Ya, si putih sudah enggak ada alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, si putihnya sudah tidak ada alhamdulillah. Nah, berkat si putih ini enggak ada, terus si putih yang itu juga enggak ada, si perak enggak ada, itu enggak ada gitu kan. Terus sama kiriman teman-teman. Ya kurangnya paling sekitar cuman 150 juta. 150 juta. Banyak atau sedikit? Dikit. Loh, kemarin masih kurang 800 juta, sekarang cuman kurang 150 juta. Sudah saya nyatakan yang 1M anggap saja lunas. Anggap saja lunas. Loh, kurangnya cuman 150-an, urungan seket-seket kan selesai. Ya kan? Mau 1 seket, jutanya enggak usah disebut. 1 seket. Seket cuman 150. Insyaallah dalam berapa hari selesai, enggak usah bingung ya untuk DP-nya. Tapi kan masih kurang apa tadi? Kurang 1,650 selama setahun ya. Dan saya pengennya enggak sampai setahun itu selesai. Nah, saya enggak mau nunggu setahun lunas baru bangun moh. Saya pengennya nanti akhir Mei tempat itu kosong, DP saya lunasi langsung mau saya bangun. Setuju? Setuju. Nah, terus nanti biaya bangun dari mana? Enggak usah mikir. Pokoknya bangun kan tinggal tukang sama botol sama semen sama besi toh. Betul enggak? Kurang, salah. Pasirnya. Pasir, semen, botol, tukang, besi, sama air, ya kan? Sama air. Udah, selesai. Belum makan. Nah, tukang enggak kasih makan enggak bisa. Sama makan. Paling seminggu kalau tukangnya 20-30 biaya tukang sekitar 5 juta, 6 juta itu tukangnya. Berarti 1 bulan 25 juta buat tukang. Bahan-bahan gampang, ngutang dulu bisa. Betul loh? Ya, ngutang dulu juga bisa. Sambil ngutang buat bahan, sambil digarap cari uang, terus insyaallah nanti enggak sampai setahun bangunannya jadi. Nanti kalau bangunan jadi, maka bawah itu dijebol, atas dijebol, ini jadi akses masuk. Kemarin saya 2 hari lalu saya lembur sampai jam 3 malam untuk ngolah gambarnya itu ya, biar jadinya bagus. Nah, insyaallah kalau itu sudah jadi, ibu-ibu duduknya enggak di lantai 1, duduknya di lantai 2. Ya, di lantai 2. Enak tempatnya. Saya kemarin ditanya sama orang-orang, Habib katanya pengen buat kegiatan rutin 3 bulan sekali paling sedikit di Masjid Agung. Ini kok sudah lama gak ada kegiatan. Betul. Setengah tahun gak ada kegiatan. Ya mohon maaf, saya yang 3 bulan yang lalu belum saya kerjakan karena fokus menyelesaikan bangunan Ar-Raudhah ini kan ya. Fokus menyelesaikan itu. Insyaallah tolong dicatat tanggalnya. Ini saya umumkan di depan ya. Dicatat tanggalnya. 18 Mei. 18 Mei. Hari tetap sama, Ahad atau Minggu. 18 Mei jam 8 pagi. 18 Mei jam 8 pagi, tempat Masjid Agung Surakarta. Temanya 1000 rebana membahana di Masjid Agung Surakarta. Saya pengen ngumpulkan teman-teman 1000 orang yang nabuh rebana bareng-bareng. Nanti diantaranya nyanyi Indonesia Raya pakai tabuhan rebana, tapi 1000 orang nabuh bareng. Ya, betul-betul 1000 rebana. Mau saya data, kalau kurang dari 1000 berarti saya gagal. Kalau kurang dari 1000 berarti gagal. Syukur-syukur kok ada 2000 rebana, itu lebih luar biasa. 3000 rebana lebih luar biasa. Itu sampel yang pengen saya tunjukkan kepada warga Solo. Semoga nanti waktu ada kegiatan peringatan 1 Muharram, saya dengar Wakil Wali Kota Surakarta pengen buat kegiatan Solo Muharram Festival. Insyaallah saya pengen mengusulkan agar ditampilkan 1000 atau 2000 rebana ditabuh bareng. Temanya itu. Nah, bagi teman-teman yang punya kelompok rebana, hadroh, laki maupun perempuan, tolong segera didaftarkan dengan jumlah anggotanya. Beb, saya punya kelompok hadroh yang megang rebana 10 orang. Dah, 10. Nama kelompok hadrohnya apa ya? Daftarkan. Daftarkan kepada Mas Abdul Wahid atau Mas Wahid atau Mas Teto atau Mas Roni Gondrong. Ya, atau Mas Roni Gondrong. Nomor telepon untuk pendaftaran catat. Nomor telepon Mas Edwin. Edwin Rus Cahyadi ya. Dan nomor telepon Mas Abdul Wahid. Dua ini. 0819 0419 0 4546 119, itu Edwin. 0819 0 4546 119, itu Mas Edwin. Kalau Mas Wahid sama nomor teleponnya, cuman belakangnya 9 itu diganti angka 7. Sama dengan nomor saya. Nomor saya itu kan akhirannya 1 kan? 1 1 1. Nah, kalau untuk Mas Edwin satunya diganti 9, Mas Wahid satunya diganti 7. Cukup jelas? Nah, daftarkan. Semuanya tentu gratis. Nanti kita buat kegiatan bersama di bulan Mei. Ini sampel. Seperti biasanya itu ya. Di samping kita zikir doa, kemudian yang kedua ada peluncuran buku saya yang terbaru, judulnya kurang lebih syukur. Sementara judulnya itu syukur. Isi bukunya cerita orang-orang yang syukur maupun orang yang gak syukur. Cuman cerita saja. Baik cerita itu dari dalam apa namanya kitab maupun cerita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh cerita, masih ingat tentang nelayan. Seorang nelayan yang di tepi pantai lagi tidur-tiduran. Datang orang kaya lewat, kemudian orang kaya itu berkata, "Pak, kenapa Anda enggak melaut, enggak pergi ke sungai cari ikan?" Dijawab sama nelayan, "Saya lagi nyantai, ngelaras, menikmati keindahan pantai ini, merasakan sejuknya sepoi-sepoi angin." Kata orang kaya tadi, "Lu kenapa kamu seperti itu? Kalau kamu ke laut kan lebih bagus. Buat apa saya ke laut? Lawang hasil saya cari ikan yang kemarin sampai hari ini masih turah, masih cukup. Jadi saya enggak perlu ke laut." Maka orang kaya itu berkata, "Silakan Bapak ke laut biar dapat uang lebih banyak." Nelayannya ngomong, "Lah terus kalau dapat uang banyak mau buat apa?" Orang kaya ngomong, "Ya buat beli kapal, biar Bapak punya kapal yang besar." Yang jadi nelayan nanya, "Nah kalau udah punya kapal besar buat apa?" "Ya biar cari ikannya lebih besar, lebih banyak ikannya nanti." "Lah kalau ikannya lebih banyak terus jadinya apa?" "Duit Bapak itu akan semakin banyak." "Nah kalau duit saya udah banyak terus mau apa?" "Ya Bapak jadi orang kaya seperti saya." "Nah kalau udah jadi orang kaya seperti Bapak terus saya mau apa?" "Lu enak Pak jadi orang kaya seperti saya. Bapak nanti bisa nyantai ngelaras menikmati kehidupan." Nelayannya ngomong, "Lah sekarang saya ini lagi apa?" Paham gak? Kata nelayan, "Ngopo ngenteni sugih ngelaras? Saiki aku iso ngelaras, kok ngenteni sugih? Betul gak? Lah ini kita ini sebetulnya kan dalam kondisi apapun bisa menikmati dunia ini dengan enak. Masalahnya kan enggak mau. Iso nglaras tambah pilih ruwet. Betul enggak ya? Betul atau betul? Lah ini salah satu sampel cerita di buku tersebut. Kira-kira menarik atau enggak menarik? Menarik. Wong saya baru dapat satu aja terus yo mikir kok ya Masya Allah ya. Jane iki urip ki penak kok digawe ruwet dhewe. Betul, Bu? Ya kan bisa dinikmati jenengan punya rumah di tepi sawah itu enak loh. Saya kalau main ke rumahnya teman-teman itu kalau di tepi sawah itu saya nikmati, Masya Allah angin sepoi-sepoi enak. Lah kadang yang rumahnya tepi sawah mikir omah neng pinggir sawah ulone akeh, won omah neng kutu lak penak neng mall cedak, ini nggak syukur namanya. Coba kalau mensyukuri, wah rumah di tepi sawah ini enak, angin sepoi-sepoi, sambal terasi, bandeng goreng, kira-kira enak enggak, Bu? Enak. Lah kalau kita mau menikmati itu jadinya enak lah. Buku itu nanti insya Allah kisah tentang orang-orang yang syukur ataupun yang belum syukur. Harga buku sekitar 40 sampai 50 ribu seperti buku-buku yang lain. Hasil dari penjualan buku itu insya Allah untuk bangun, bukan untuk lunasinya, tapi untuk bangun. Sehingga 18 Mei saya berharap cetak buku 3000 habis. Pengennya seperti itu. Kalau 3000 buku dicetak habis, maka insya Allah bisa ambekan, bisa beli semen, ya bisa beli botol, kemudian bisa bangun biar cepat bangunnya. Setuju atau setuju? Setuju. Ini kok hawanya pada diam semua, kenapa nih? Ngantuk kah? Kenapa, Bu? Sumuk. Oh, sumuk. Ongkep. Sebetulnya tadi kan hujan rintik-rintik. Saya tadi kan keluar dulu di daerah Nonongan, hujan rintik-rintik. Terus saya tangan saya begini kan, hujan minggir, ya Allah, minggirkan hujannya. Anak saya nanya, Abuya kenapa? Hujannya biar pindah ke Boyolali. Hujannya biar pindah ke Boyolali. Terus tadi saya sampai sini di atas mulai kepetik-petik. Saya naik di luar itu masih pakai kaos singlet. Saya katakan, ya Allah, hujannya pindahkan gitu kan. Nah, hujannya ini ditahan. Makanya kalau kita lihat ke atas langit ini mungkin banyak awan ya. Sehingga panas ongkepnya karena siang tadi panas. Di atas sekarang banyak awan mendung yang mestinya turun hujan. Tapi dipending dulu hujannya. Ya, semoga nanti jenengan pulang hujan deres. Amin. Sing numpak motor jangan, Beb. Yang naik motor jangan, Beb. Ya, insya Allah yang naik motor enggak kehujanan, cuman basah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biar enggak ongkep maksudnya. Tadi kan ada yang sambat sumuk, ya kan? Sumuk gitu. Lah kita ini memang gitu manusia, kayak panas kesumuan, kayak adem. Adem. Memang kita seperti itu. Nah, nanti kalau kita udah baca buku syukur itu insya Allah bisa lebih menghargai apa yang kita miliki, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya, "Bib, saya punya suami saya belum sholat. Piye punya suami yang seperti itu?" Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Ladang amal jenengan besar. Besarnya bagaimana? Lo punya suami yang belum sholat, kalau sampai suaminya sholat gara-gara jenengan, kan jenengan bawa suami ke surga, kan ganjarannya luar biasa. Kalau mikirnya gitu jadi enak. Lah jenengan dakwah kepada orang lain itu kan angel. Tapi kalau dakwah kepada suami kan gampang. Allahu Akbar. Jangan nyuruh-nyuruh. Pak, sholat. Ora sholat, merokok. Mesti nesu. Jangan begitu caranya. Caranya bagaimana? Ajak anak sholat dekat suami. Allahu Akbar. Nasihati anak. Nak, sholat ya nak ya. Jadi kalau sholat itu gampang masuk surga. Tapi ojo kerep-kerep, ojo bentino. Nak, sholat ya nak. Bapak ya mudeng. Karena pengennya aku gitu. Itu perjuangan, itu lahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau judulnya nanti suaminya enggak sholat, ijol oke. Okay. Suaminya enggak sholat, ijol oke. Okay. Lah ijol terus kan repot. Ya kan justru itu ladang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sabar. Beb, saya punya istri. Istri saya ini suruh pakai jilbab belum mau. Yang penting kan jenengan udah nyuruh toh. Sudah suruh. Istrinya kan juga udah dewasa, udah paham ya kan? Halal haram sudah tahu. Ya udah. Tugas jenengan doakan, kenalkan sama orang yang jilbaban. Insya Allah nanti lama-lama dia berjilbab dan katakan, saya enggak suka loh kalau kamu enggak pakai jilbab. Dosamu tanggungan dewi loh ya. Aku ora melu-melu. Ya. Katakan seperti itu. Tapi jangan terus bendino kan neraka lo pira jilbaban. Wah, akhirnya tambah enggak sadar, tambah bedal, enggak karu-karuan kan nanti ya. harus pakai cara, pakai metode. Itu lahan. Kalau memang istrinya belum berjilbab, istrinya belum sholat, suaminya belum sholat, itulah ladang kita untuk berjihad mendakwahi pasangan hidup. Nah kalau istrinya hafal Quran, suaminya hafal Quran, sepena. Itu alhamdulillah, memang itu nikmat yang luar biasa. Tapi ganjarannya kalah loh sama seorang istri yang punya suami yang hafal Quran tidak, sholat enggak. Ini istri yang bisa sabar, bisa mensyukuri, bisa istiqomah, nasihati. Ini ganjarannya luar biasa. Cukup jelas ya? Nah, tanggal 18 Mei, Masjid Agung Surakarta, jam 8 pagi. Yang punya kelompok hadroh, enggak usah takut. VIP kelompok hadroh saya enggak terkenal, saya enggak butuh terkenalnya. Saya butuh tabuhan rebana. Butuh orang yang nabur rebana. Rebana saya jelek, beb, enggak jadi masalah. Yang penting bunder ono kulite, selesai. Paham kan? Beb, rebana saya enggak ada kulitnya, enggak apa-apa. Buat rebana seperti waktu saya SD itu. Apa itu? Ya udahlah pakai black, kasih apa itu? Kertas semen itu. Jemur plak-plak-plak-plak boleh. Enggak jadi masalah. Yang penting kelompok rebana. Nah, nanti pakaiannya apa? Silakan pakai pakaian kelompoknya masing-masing. Biar nanti warna-warni macam-macam. Terus nanti kita nabuh bareng-bareng. Lagunya apa? Lagunya nanti saya tentukan. Lagunya saya tentukan seminggu sebelum tanggal 18 nanti kita gladi bersih. Gladi bersih di mana? Insyaallah di Mojo di pinggir sawah. Ya, insyaallah di Mojo di pinggir sawah nabuh rebana bareng-bareng. Alangkah indahnya, coba ya bayangkan 1000 orang minimal nabuh rebana, terus yang nyanyi nanti munsyidnya ada banyak, mimpin bareng-bareng. Ya Nabi salam alaika. Kira-kira asik atau gak asik? Asik. Judulnya pokoknya Qasidah Nangis. Qasidah Nangis. Sama nanti insyaallah ada satu aksi drama, teater. Anak-anak muda yang mau saya buat drama sekitar 10 menit durasinya. Mau saya pilih berapa orang, saya kasih skenario untuk tampil dakwah lewat drama. Ya, mungkin akan jadi tampilan dakwah yang menarik. Saya pengen di kampung-kampung nanti teman-teman itu lewat Karang Taruna dan lain sebagainya bisa menyodorkan ceramah lewat drama gitu ya. Ceramah lewat drama. Enggak perlu ceramah begini, kumpulkan orang satu kampung, kalau dulu wayangan sekarang mungkin dengan drama. Nah, drama ini bisa nyadarkan orang insyaallah. Demikian cukup Mas Roni, mic-nya sudah disiapkan. Mas Roninya lagi di depan. Mas Roni, Mr. Gondrong. Ya, silakan, ada yang mau nanya sebelum pakai mic biar saya dengar apa? Ada yang mau nanya? Dari mulai bapak-bapak dulu depan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ibrahim dari Prajimantoro. Mau bertanya, Bib, ini buat oleh-oleh Pak Lek saya. Itu Pak Lek saya itu sempat bertanya sama saya itu tentang adanya pengajian orang yang ruwet-ruwet itu. Nah, itu beliau bertanya pada saya. Beliau pernah mendengar dari ceramahnya itu ada jamaahnya yang bertanya tentang menggunakan ayat Al-Quran sebagai media penyembuhan suatu penyakit. Itu kalau dari ceramahnya beliau berkata kalau itu tidak ada dalilnya dan Rasulullah Muhammad SAW pun tidak mengetahuinya, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak itu mempunyai orang tua, ketika umur 2 tahun bapaknya itu bercerai dengan ibunya. Kemudian bapaknya itu tidak menafkahi ibu dan anaknya tersebut. Apakah anak, apakah kalau sudah dewasa anak itu misalnya itu bisa apa ya, bisa berbakti kepada orang tuanya, karena orang tuanya itu ingin berbalik, kalau jawanya apa ya, baleni mboke ngoten ya. Itu bagaimana, Bin? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praci Mantoro. Jauh atau dekat? Jauh. Enak ya, saya tinggal dari atas turun ke bawah ya. Ini dari jauh ke sini. Kalau saya kan paling cedak, ganjarannya paling dikit tuh saya. Yang paling banyak ganjarannya yang jauh-jauh kan. Tapi alhamdulillah kan saya rada urik. Yang jauh-jauh ganjarannya banyak, ganjaran saya sedikit. Nah, yang banyak itu jauh-jauh ngumpul ganjarannya tak pek kabeh. Ya kan tak pek kabeh. Pengennya kan seperti itu. Nah, setelah tak pek kabeh terus tak dumroto. Ya di dumroto sehingga yang ganjarannya sedikit jadi banyak. Enggak ada ganjaran sedikit. Semua yang kesini insyaallah pahalanya besar besar karena innamal a'malu binniat. Begini, sepele ini pertanyaannya. Ngobati pakai ayat-ayat Quran boleh enggak gitu kan ya? Ada dalilnya atau tidak? Sebetulnya ini pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Ya, pertanyaannya enggak perlu dipertanyakan. Saking cetonya dalilnya. Ya, saking cetonya dalilnya. Kita tahu di Al-Qur'an itu ada yang mengatakan kami turunkan di dan kami turunkan dari ayat Al-Qur'an yang menjadi obat. Jadi obat. Memang Al-Qur'an sendiri itu obat. Masalah ahli tafsir beda pendapat dan mengatakan obat maksudnya obat dari kemusyrikan, obat dari penyakit hati dan lain sebagainya. Lawang Allah enggak batasi kok. Allah nyebut obat kan berarti ya obat zahir, obat batin kan seperti itu. Kemudian dari hadis sendiri kalau kita lihat contohnya jelas. Ketika sekelompok sahabat, ini salah satu contohnya ya. Sekelompok sahabat masuk desa, desanya orang-orang non-muslim, yang orang-orang itu pelitnya luar biasa. Sahabat lapar minta makan, enggak ada yang mau ngasih makan. Akhirnya sahabatnya Rasulullah keluar dari desa itu. Setelah sahabat ini keluar, kepala suku atau pak lurahnya, kepala kadesnya atau kadusnya, kepala dusunnya ini disengat kalajengking. Kalajengking padang pasir itu sekali menyengat menakutkan. Dan ini disengat kalajengking, blek, enggak bisa gerak. Ya, enggak bisa gerak, lumpuh. Jadinya lumpuh. Karena lumpuh seperti itu, panggil tabib. Tabib dipanggil semua, suruh ngobati. Tabibnya nyerah, gak ada yang bisa ngobati. Padahal tabibnya pedalaman itu orang-orangnya berilmu. Ya punya ilmu macam-macam. Tapi nyatanya gak bisa nyembuhkan. Gak bisa nyembuhkan. Jangan ngomong, oh pak yang bisa nyembuhkan Allah. Ya kabeh yang bisa nyembuhkan Allah. Tapi kita kan pergi ke dokter. Kita bilang, ini dokter ini kok cocok buat saya. Kan seperti itu, dokter ini pinter. Sebetulnya yang bisa nyembuhkan Allah. Tapi kita pergi ke dokter. Ke dokter enggak duduk di rumah, Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkan aku ya Allah. Ya enggak begitu, ya kita pergi ke dokter. Nah sama nih, kepala dusun tadi manggil tabib-tabib, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Akhirnya kepala dusunnya kan pinter, biasanya kalau kadus itu kan pinter ya. Dipilih karena punya kelebihan ilmu dibanding yang lain. Ngomong kepada bawahannya, tadi saya lihat ada orang-orang yang kesini, wajahnya itu menyenangkan. Wajahnya kok seperti mereka punya sesuatu. Tolong dikejar. Minta sama mereka. Akhirnya dikejar. Apakah di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan orang sakit? Salah satu sahabat angkat tangan. Saya. Padahal orang ini blas. Gak tahu ilmu kedokteran. Gak tahu ilmu pengobatan. Dan ilmu ketabiban gak ngerti. Buat teman yang lain kaget. Oh, kendel menangkat tangan. Saya gitu kan. Akhirnya nanya. Loh, emangnya ada apa? Kepala dusun saya disengat kalajengking. Temennya tambah neratap lagi. Ini kalajengking ini kasusnya kasus parah. Bukan kasus sederhana. Saya mau ngobati, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Berani berapa bayar saya? Wani piro? Nanya kan? Ya udah, kamu mintanya berapa? Deal 100 ekor kambing. Kalau sembuh bayarannya 100 ekor kambing. Teman-temannya enggak ada yang berani ikut. Wes tangan-tangan yang kene wae. Kami tunggu di sini. Yang satu ini masuk ke desa seorang diri dengan gagah berani. Mana kepala sukumu? Ini, geletak, gak bisa gerak, gak bisa bangun. Lumpuh kakinya. Nah, cuman kemakamit. Didoni. Diludahi itu kaki, diludahi. Coba kalau waktu gak sakit didoni gitu. Kira-kira kepala sukunya marah atau gak marah? Pateni. Mau minta makan aja gak dikasih, kok ngidoni kan ya. Lebih parah kan. Diludahi sama sahabat, gagah, perkasa, berani nih sahabatnya. Duh, gitu. Begitu diludahi, ini ludah belum kering langsung bangun bisa jalan loncat-loncat sembuh. Ada mana kambingnya? Mereka orang yang megang janji 100 ekor kambing dikasih. Wah, bawa sama temannya gitu kan. Akhirnya masuk kota Madinah. Sampai masuk kota Madinah dilaporkan nih sama sahabat-sahabat. Ini ya Rasulullah, tadi ngobati kepala suku dapat bayaran dari orang kafir nih, dapat bayaran dari orang kafir nih. Kambingnya boleh dimakan enggak? Dipanggil sama Rasulullah SAW. Sini, tadi yang ngobati ke sini. Tadi kamu obati pakai apa? Saya bacakan surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Kamu apa kan? Bacakan surat Al-Fatihah. Rasul mesem. Awakmu kok roh? Kamu kok bisa ngerti itu? Surat Al-Fatihah bisa buat ngobati. Kok bisa tahu kamu? Mesem Rasulullah sambil berkata, kambingnya masih tidak, saya minta bagian satu. Nah, saya ngajari. Kan gurunya Rasulullah SAW. Di situ justru Rasul mengatakan halal dagingnya. Rasul juga minta bagiannya, menunjukkan minta upah dari pengobatan. Baik itu lewat Al-Quran, itu diizinkan dalam syariat Allah Ta'ala. Sehingga kalau ada orang mengatakan ngobati pakai ayat-ayat Al-Quran kok enggak boleh, itu anehnya luar biasa. Ini tidak syar'i. Enggak syar'i menurut siapa? Awakmu. Nah, syariat itu bukan milikmu, syariat itu milik Allah dan Rasulnya. Dan syariat Allah dan Rasulnya dititipkan kepada para ulama. Lah, para ulama itu siapa? Para ulama mereka yang hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jadi minta upah dari mengobati boleh. Itu boleh. Tapi yang bagus enggak usah minta. Enggak usah minta. Dikasih ya diterima, enggak dikasih ya joglo. Itu yang bagus. Kalau minta boleh. Nah, kalau yang mau berobat orang kaya pelit, jaluk sing akeh. Paham? Sugih, pelit, jangan seikhlasnya dikasih enggak apa-apa, enggak dikasih enggak apa-apa. Jangan. Kalau orang kaya pelit, kalau bapak berani bayar berapa baru saya obati, enggak bayar enggak. Enggak bayar, enggak. Pelit kok dia, biar ngerasakan gimana rasanya kalau duitnya digogrok itu seperti apa. Nah, nanti kan orang yang baik ini akan uangnya diserahkan kepada fukara wal masakin, ditum-tumkan lagi. Tapi kalau untuk khalayak ramai, orang yang baik-baik, sugih, enggak pedik, enggak pelit, enggak usah dimintai duit. Jangan khawatir, pasti ngasih dengan sendirinya. Judulnya tidak apa? Enggak pelit. Kalau enggak mampu ya udah, mau namanya orang enggak mampu kok, jangan diminta. Seandainya minta itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, cukup jelas ya. Nah, yang kedua, udah cerai sekian tahun, anak besar, pengen rujuk ya, pengen balet, balen-balen. Itu apa ada? Teklek kecempung. Terus timbang golek pilih. Ada yang ganti syair itu tuh? Teklek kecemplung kalen. Timbang balik pilih golek. Dibalik itu. Yang betul kan timbang golek pilih balen, kan begitu ya? Teklek kecemplung kalen, timbang balik pilih golek. Timbang golek pilih balen, kan begitu. Lah ini pengen balen, caranya bagaimana? Kalau sudah memang itu cerainya dengan talak 3 kali, maka tidak bisa kembali langsung. Tidak bisa kembali langsung. Syaratnya bagaimana? Wanita yang sudah ditalak 3 bisa kembali kepada suaminya dengan catatan dia sudah menikah dengan pria lain dan sudah berhubungan intim dengan pria tersebut. Kalau udah berhubungan intim dengan pria tersebut, dia boleh balik kepada suaminya kalau dia diceraikan oleh suami barunya atau suami barunya meninggal dunia. Baru dia nanti bisa menikah dengan suaminya lagi yang dulu. Nah, kalau mungkin dicerainya bukan cerai talak 3, baru talak 1 gitu kan, dipulangkan ke rumah orang tuanya. Mau balik, baliknya bagaimana? Ya udah kembali saja. Suaminya mengatakan saya kembalikan kamu pada nikahku dan seterusnya itu ya. Ada aturannya tersendiri. Nah, kalau udah lebih dari masa 3 bulan, 3 kali masa suci, ya kan? Mungkin 3 kali masa suci udah lama lah, mungkin udah setengah tahun. Mau rujuk, padahal itu cerainya cerai 1, talak 1. Mau rujuk bagaimana? Ya dinikahkan kembali sama walinya, selesai. Cuma dinikahkan, gak perlu nikah dulu. Karena talaknya talak 1. Paham bedanya? Jadi kalau talak 1, belum sampai 3 kali masa suci, balik, gak perlu pakai nikah. Tapi kalau dia sudah sampai 6 bulan, 7 bulan, setahun, maka dia tetap dengan suaminya tadi dinikahkan sama walinya. Balen nikah. Nikahnya diulangi lah lagi. Tapi kalau talak 3, walaupun baru seminggu, gak bisa. Dia harus apa namanya? Nikah dulu. Makanya hati-hati. Cukup jelas? Udah. Jam 10 lewat 3 menit. Udah ya. Nanyanya sudah ya. Terakhir saya mau kasih anu aja jawaban atas pertanyaan yang masuk di sini, boleh? Ya. Bulan Rajab sebetulnya jatuh tanggal berapa? Satu Rajab sebetulnya jatuh tanggal berapa. Ya lihat tanggalan aja lah, gak usah bingung. Lihat tanggalan. Bulan Rejab jatuhnya tanggal berapa? Tanggalnya tuh, tanggal 1 Rejab jatuh tanggal berapa? Lihat tanggalan. Kalau saya gak salah, tanggalan saya itu tanggal 1 Rejab jatuhnya 1 Mei. Tanggalan saya loh ya. Karena April kan sampai 30 April gitu kan. Kemudian satunya itu 1 Mei, 1 Rejab. Kenapa? Karena kalau saya enggak salah, tanggalan pemerintah itu 27 Rejab pas 27 Mei. Kalau enggak salah itu hari apa? Selasa ya. 27 Rejab 27 Mei itu hari Selasa. Betul kan? Hari Selasa. Kalau tanggal 27 Rejab 27 Mei, berarti 1 Rejabnya tanggal berapa? 1 Mei. Mei sudah ikut itu aja lah. Wong kebetulan belum ada penyelenggaraan hisab dan ru'yah untuk tanggal 1 Rejab. Tidak ada kan panitia hisab dan ru'yah untuk tanggal 1 Rejab. Kita ru'yah dulu, enggak ada toh? Itu kan berlaku untuk Ramadan biasanya. Nah, kita ikuti hisab yang ada di tanggalan. Beb, tanggalan beda. Maklum, banyak yang nulis tanggalan tuh yang ngetikkan orang-orang tuh suka salah. Ya, udah ambil aja yang pemerintah kalau 27 Rejab pas 27 Mei, ya udah gitu yang kita apa? Kita pakai tanggal 1 Mei. Cukup jelas? Nah, bulan Rejab itu bulan istighfar. Jadi nanti perbanyak selama bulan Rejab istighfarnya yang jauh lebih banyak. Bukan Rejab istighfar. Jadi no, orang Rejab rasa istighfar. Bukan begitu. Kalau bulan lain tiap hari kita istighfar. Tapi kalau Rejab istighfarnya diperbanyak. Cukup jelas? Ya, alhamdulillah, makasih. Tadi sudah pada beli CD-nya yang beli? Sudah. Yang belum nanti beli ya. Kalau punya uang, kalau enggak punya uang enggak usah beli. Saya kasih rahasia. Jenengan beli CD itu full pahala. Satu, kalau diputar dengarkan dapat pahala, yang denger juga dapat pahala. Yang kedua, hasil dari CD itu untuk kepentingan Majelis Ar-Raudhah macam-macam, di antaranya untuk urusan dakwah nih ya, tiap Jumat, Rebu dan lain sebagainya, untuk acara 18 Mei dan lain sebagainya. Dan di antaranya saya kan pengen belikan mobil untuk tim Hadroh Jepara itu ya. Nah, nanti itu hasilnya juga di antaranya untuk nyumbang tim Hadroh Jepara tersebut agar mereka segera punya mobil. Jadi kalau ke Solo enggak nyewa, nanti biar mereka di sana lebih banyak dakwah dengan Hadrohnya keliling kemana-mana lebih mudah. Itu di antara hasilnya. Sehingga satu keping tapi full fadilah. Ya, full fadilah. Lagunya ada 6. Itu tolong di yang udah beli di setel tiap hari. Hasilnya tuh nanti insyaallah anak-anak kita kalau dengarkan akan niru. Akan niru. Dan nirunya apa? Niru yang baik. Teman-teman di Hongkong nih lucu. Kan banyak TKW itu ngurusi anak kecil ya. Nah, kebetulan kan kalau ngurusi anak kan bapak ibunya pergi keluar kerja. Nah, anak ini masih kecil, dari mulai umur 2 tahun, 3 tahun, yang mandikan, yang dandani, yang ngajari kan pembantu-pembantu kita nih dari Indonesia. Dan pembantu kita kan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sambil nyisiri, nyanyi, sholatun bisalamil mubini, atau yahanana, dan lain sebagainya itu kan. Sholatullah, salamullah. Nah, ini anak-anaknya orang-orang Hongkong itu yang masih kecil itu udah, sholatullah. Salamullah. Lek bapak ibunya dengar anaknya begitu ya seneng. Oh, bisa nyanyi ya gitu ya. Orang mudeng kuwi jane. Oh, seneng anaknya bisa nyanyi padahal salatullah, salamullah enggak apa. Artinya kita bisa pengaruhi anak-anak gitu ya tanpa kita susah apa? Susah apa ya? Anak saya ya Habibana Ali itu umurnya baru 2 tahun lebih dikit. Ya Habibana Ali di mobil tuh saya dengarkan kaget saya. Loh, bisa nih. Enggak saya ajari. Lebih bisa dari mana? Karena dengar bolak-balik. Asmaul Husna, belum hafal kan? Setengah hafal. Dengarkan saja terus itu. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kalau kita ikuti terus tiap pagi, setel berapa kali, balenin aja terus di situ, di mobil, dimanapun. Insyaallah lama-lama sebulan juga hafal. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa hafal Asmaul Husna masuk surga. Itu kan janji yang luar biasa. Insyaallah full fadilah. Bukan CD yang isinya ngajak joget yang enggak karu-karuan. Nah, tabuan rebananya kita buat yang agak klasik agar beda dengan yang ada pada umumnya ya. Biar kita bisa mengenang suasana yang syahdu-syahdu. Yang syahdu-syahdu. Demikian, semoga manfaat. Ini ada pengumuman, hadirilah Maulid Akbar dan Haul Aulia wal Masyayikh di Purwokerto yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Insaf Pesungan Gondangrejo Karanganyar Jumat 2 Mei jam ba'dal maghrib ya. Ba'dal maghrib pembicara insyaallah Kiai Haji Sayyid Ilyas bin Yahya, Kiai Haji Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya, Kiai Haji Idris bin Kiai Zaid Jam Saren Solo. Oh, ini yang di Holi ya, yang di Holi. Maaf, mohon maaf. Pembicaranya insyaallah Habib Umar Mutohar dari Semarang, Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan. Diawali dengan bacaan Ratib Kubro, dilanjutkan dengan bacaan Maulid Simtudura bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf, Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, para habaib dan para kiai. Habis maghrib. Ya, yang mau ke Pelusungan, yang mau di Raudhah tetap di Raudhah. Majlis ini tetap ada ya seperti biasanya. Jumat tidak pernah libur ila yaumil kiamah. Kemudian yang kedua, hadirilah wisuda TPQ Masjid Al-Furqan dan Nukusuman Surakarta dan pengajian akbar hari Ahad 20 April jam 8 WIB sampai selesai pagi ya. Pembalih pembicara mubalih kecil Fawas Khalifatullah Singo Ludiro. Khalifatullah Singo Ludiro. Kemudian permohonan doa tadi sudah kita doakan untuk yang sakit maupun yang punya hajat, walaupun tidak kita sebutkan satu per persatu ya. Insyaallah sudah tercantum dalam niat kita masing-masing. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Saya meminta doa satu Al-Fatihah besok pagi ba'da subuh saya mau berangkat ke Hong Kong. Minta doanya ya. Insyaallah selamat, lancar, mudah, berkah, manfaat. Insyaallah ya. Kembali juga selamat, sehat, berkah, manfaat, dimudahkan semua urusan Allah hadin ya. Walakun niyatun salatin jami'an nafiah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Al-Fatihah untuk semua orang yang bantu majlis Ar-Raudhah yang diniatkan untuk keluarganya dan orang tuanya. Semoga pahalanya disampaikan kepada beliau-beliau semua dan semoga kuburnya jadikan taman-taman surga. Al-Hadin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jangan lupa Jumat depan majelis tetap seperti biasanya, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dan insyaallah doa tentang taufik Jumat depan sudah ada. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.